Mitra bisnis, mulai Desember pemerintah melarang ekspor rotan dalam bentuk bahan baku yang menimbulkan pro kontra. Di satu sisi ekspor dinilai menyebabkan industri lokal terpuruk karena kekurangan bahan baku. Namun Asosiasi Rotan Kalimantan menilai larangan ekspor hanya akan mematikan daerah penghasil rotan. Industri lokal terpuruk bukan karena kekurangan bahan baku. Saat ini saja ada ribuan ton rotan yang tidak terserap dan menumpuk di Kalimantan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Memang kan membutuhkan keseriusan kita semua. Memang yang paling ideal itu adalah kita menutup yang namanya keran ekspor, ekspor bahan mentah. Tapi yang jadi masalah itu adalah harus kita lihat lagi industri dalam negeri itu seperti apa kesiapannya. Nah, kalau saya cenderung sih lebih baik dipastikan bahwa yang penting dalam negeri itu tidak kekurangan bahan baku. Jadi harus dilihat betul. Semua yang menyatakan membutuhkan bahan baku rotan itu berapa dihitung, berapa butuhnya mereka. Nah, itulah yang harus diatur ketersediaan dalam negeri itu cukup. Nah, selebihnya apabila memang kita bisa tidak maksimal, seharusnya boleh diekspor sambil menunggu kesiapan industri lokal kita. Kalau saya bilang gitu, karena kalau misalnya ditutup semuanya juga nggak bijak juga ya. Andai kata udah ditutup kita nggak ekspor, ternyata dalam negeri pun kebutuhannya nggak sebesar itu. Nah, ini yang harus betul-betul dicek lagi di lapangan. Menurut saya sih begitu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk meluruskan pro kontra yang terjadi saat ini? Mereka berdua harus duduk dong. Si industri mebelnya sama yang ekspor, yang pengumpul daripada rotan mentahnya. Dikumpulin jadi satu. Sebetulnya berapa gitu loh. Karena memang sih, saya nggak tahu persis datanya, cuman yang saya lihat itu memang makin lama ini kan makin terpukul nih untuk industri mebel rotannya sendiri, kalah dengan rotan sintetis gitu loh. Nah, ini kan juga harus cari kenapa sampai kayak begitu gitu loh. Jangan sampai nanti kita hanya memikirkan dari segi si pembuat mebelnya, padahal mereka ternyata kebutuhannya nggak besar. Nah, di lain pihak, ada kita stok segitu banyak yang juga mendatangkan devisa kan sebetulnya kan gitu. Memang harus ada program ini ya, yang lebih komprehensif ya, dan pemain di bidang mebel rotannya juga harus bisa meningkatkan kapasitasnya. Lalu ada saran Pak agar industri rotan dalam negeri kita dapat semakin berkembang? Kalau menurut saya sih sebetulnya gini ya, ini kan namanya dunia ini udah global. Kalau saya bilang pemain kita harus bisa approach ke kompetitornya. Kalau perlu mereka diatur, jadi gini, jadi paling nama pemerintahnya gini, kalau memang rotan mentah ini mempunyai market yang khusus, kita kan bisa ngomong sama mereka, you mau nggak invest di Indonesia? Kerjain di sini, untuk improve kita punya desain dan sebagainya, kalau mau, kalau nggak kita akan usul kepada pemerintah, emang akan menutup untuk keran ekspor, gitu loh. Bisa juga begitu, sehingga memang agak dipaksakan gitu loh, untuk pemain-pemain yang memang mengambil bahan baku dari rotan mentah ini, mau mereka masuk Indonesia gitu. Itu menurut saya juga salah satu solusinya. Karena kan kalau di rotan ini sebetulnya yang penting itu adalah juga ininya dari desainnya, tampilan desainnya, terus lalu finishingnya seperti apa, itu kan sangat menentukan. Nah, mungkin kita di situnya kurang gitu, sehingga nggak bisa bersaing. Makanya kan konyol gitu, bahan bakunya di kita kok industrinya malah nggak tumbuh. Jadi menurut saya dengan kondisi ini memang kita juga harus introspeksi juga gitu, kenapa bisa kita kalah. Sebetulnya kalau misalnya semuanya siap, saya sih mendukung kok 100% nggak usah di ekspor bahan mentahnya. Buat apa gitu kan. Demikian Haryadi Sukamdhani. Saya Mary Agustin.